الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kemudian sekarang terkhusus penulis menyajikan, memaparkan kehadapan kita tentang kesabaran. Karena memang nasihat-nasihat yang beliau sebutkan itu berkaitan dengan wabah yang sekarang melanda seluruh dunia, sehingga hati itu menjadi takut, terkadang bingung apa yang harus dilakukan. Dan di saat-saat musibah, ujian, bencana yang Allah turunkan, ibadah yang harus kita lakukan adalah bersabar. Kita memohon kepada Allah semoga kita mampu untuk bersabar. Beliau mengatakan, "Manzilatu sabri minad din wa fawaidul ibtila'i lil muslimin." Kedudukan kesabaran di dalam agama Islam dan keutamaan-keutamaan ujian-ujian terhadap kaum muslimin. Sabar adalah kedudukan tinggi di dalam Islam. Wabashshiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Itu yang Allah sebutkan, kabar gembira bagi orang-orang yang mampu bersabar. Wal busra anna alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Salawat dari Allah atas mereka, wa rahmatun dan rahmat, kasih sayang Allah, perhatian, bimbingan. Wa ulaika humul muhtadun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa begitu tinggi derajat orang-orang yang bersabar? Karena mereka pasrah, menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Mereka menerima semua takdir yang Allah berikan kepada mereka. Mereka penjarakan, mereka tahan diri mereka untuk betul-betul tunduk, patuh, menerima takdir yang Allah berikan. Makanya mereka mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami itu dari Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Cuma harus kita perhatikan benar-benar dengan segala keseriusan bahwasanya kita tidak mungkin mampu untuk bisa bersabar kecuali kita memiliki ilmu tentang hakikat dari kesabaran itu. Sebagaimana ini diisyaratkan dari ucapannya Khidir kepada Nabi Musa, qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Khidir mengatakan, engkau tidak akan mampu untuk bersabar kepadaku nantinya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana nanti engkau akan mampu bersabar terhadap sesuatu yang engkau tidak mengetahui tentangnya. Ini menunjukkan bahwasanya kita mampu memikul kesabaran tatkala kita mengetahui maksud dan tujuan kenapa kita harus bersabar. Kalau kita tidak paham maksud dan tujuan kenapa, arah yang ingin kita raih dari kesabaran itu kita tidak tahu, kita tidak akan mampu untuk bersabar. Kita bersabar karena memang ganjaran dari kesabaran itu sangatlah besar, yaitu surganya Allah Azza wa Jalla. Ulaika yujzawnal ghurfata bima sabaru. Bagi mereka adalah ghurfah di surga, tempat-tempat, kamar-kamar di surga nantinya, bima sabaru, dengan apa yang mereka dahulunya di dunia ini bersabar, yaitu mereka memikul, menanggung beban kesabaran. Mereka harapkan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita merasakan rasa sulit dan rasa berat. Ini adalah musibah kita bersama. Tersebarnya virus dan penyakit, ini adalah musibah kita bersama. Dan tatkala kita mampu untuk bersabar, kita akan mendapatkan surganya Allah. Ulaika yujzauna. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Bagi mereka itu ruangan-ruangan, kamar-kamar, tempat-tempat di surga, bima sabaru, atas apa yang mereka fikul dari kesabaran. Maka sudah selayaknya lah kita harus belajar memahami dengan baik dan benar tentang apa itu kesabar. Sabar itu menahan diri, yaitu menahan diri dari hukum-hukum Allah. Dan hukum-hukum Allah itu ada dua. Satu, hukum secara syar'i, dan kedua, hukum secara qadari. Hukum secara syar'i itu dua, yaitu ketaatan, melakukan perintah-perintah Allah, dan meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabar dalam hukum syar'i dengan cara kita bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah bentuk sabar dalam hukum syar'i. Yang kedua, sabar dalam hukum qadari. Sabar dalam hukum qadari dengan cara kita menahan jiwa kita dari memberontak, al-jaza', mengeluh, memberontak, marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menahan lisan kita dari mengeluh, tidak ridha, tidak sabar, dan menahan anggota badan kita dari berbuat sesuatu yang menunjukkan ketidaksabaran, seperti memukul-mukul wajah, menyobek-nyobek baju, atau kita memukul-mukul rumah, pakaian, dan dinding, atau mengamuk dengan melakukan apapun dalam bentuk perbuatan yang semuanya menunjukkan tidak sabarnya kita terhadap takdir, hukum, qadari tersebut. Jadi bersabar dalam hukum qadari, kita menahan hati kita dari tidak ridha, marah kepada Allah, menahan lisan kita dari berucap kata-kata yang tidak menunjukkan kita bersabar, menahan anggota badan kita dari berbuat hal-hal yang menunjukkan kita tidak sabar. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan itulah rukun dari kesabaran. Jika hamba itu melakukan tiga rukun tersebut, maka jadilah ujian yang menimpa dia menjadi anugerah, karena dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar dari kesabarannya tersebut. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu kesabaran di saat-saat sulit, di saat ujian-ujian yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Dan kami berharap kepada-Mu kami mampu melalui ujian kesabaran ini. Sedang tatkala kita tidak mampu bersabar terhadap ujian ini, maka ujian itu akan menjadi menimpa agama kita. Ulama kita mengatakan man jazi'a min masa'ibid dunya tahawwalat musibatuhu fi dinihi. Barang siapa yang tidak bisa menahan hatinya dari memberontak dan marah terhadap ujian yang dia dapatkan, maka berubahlah ujian tersebut yang dari dunia mereka menimpa agama mereka. Dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ala inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasadi. Ketahuilah bahwasanya sabar dalam keimanan kedudukannya itu seperti kepala dari jasad manusia. Fa idza quti'a ar-ra'su badal jasadu. Tatkala kepala itu hilang, jasad akan mati. Tsumma rafa'a sawtahu, kemudian Ali itu mengangkat suaranya lalu dia berkata, ala innahu la imana liman la sabara lahu. Ketahuilah kalian seluruhnya bahwasanya tidak ada keimanan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk bersabar. Kita memohon taufik kepada Allah agar mampu bersabar menghadapi ujian. Maka bersabarlah saudara-saudaraku seiman, karena semua kedudukan dan kemuliaan yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman itu diikat dengan kesabaran. Sedangkan semua kehinaan, keteledoran, kekurangan, keburukan, dan celaan yang diberikan kepada seseorang itu pemicunya adalah karena ketidaksabaran. Sifat-sifat terpuji yang kita ketahui, syaja'ah, pemberani, al-iffah, menjaga kehormatan, al-jud, dermawan, al-isar, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, semuanya adalah bentuk dari kesabaran. Adapun semua sifat-sifat tercela, akhlak-akhlak yang tercela, itu berawal dari karena tidak sabarnya kita. Orang yang hasad, orang yang namimah, orang yang penakut, orang yang bakhil, orang yang pemalas, semua berawal dan berangkat dari orang-orang yang tidak sabar, karena mereka tidak bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah wahai saudara-saudaraku, karena kebanyakan sakit yang diderita oleh badan dan hati itu kebanyakannya berawal muncul dari ketidaksabaran. Tidak ada hal yang paling baik dalam menjaga kesehatan hati, kesehatan badan, dan kesehatan ruh sebagaimana yang dilakukan oleh kesabaran. Hati kita sakit dengan hasad, dengan benci, dengan iri, dengan kikir, dengan namimah, karena kita tidak sabar di atas ketaatan. Badan kita sakit karena kita tidak sabar menahan diri kita dari memakan hal-hal yang tidak baik masuk ke dalam perut kita. Begitu juga dengan jiwa kita yang sakit, karena kita tidak sabar menempa, mendidik jiwa kita di atas ketaatan dan perbuatan-perbuatan yang mulia. Jadi sehatnya badan, sehatnya hati, dan sehatnya ruh itu tatkala kita mampu untuk bersabar. Makanya ulama yang mulia Al-Hasan Al-Basri, kibarut tabi'in, ulama tabi'in yang besar, beliau mengatakan, as-sabru kunzun. Sabar adalah harta yang paling mulia, paling berharga, min kunuzil khair, dari perbendaharaan-perbendaharaan kebaikan yang dimiliki oleh seseorang. La yu'atihillahu illa li'abdin karim. dan Allah tidak memberikan anugerah kesabaran kecuali kepada hamba-hambanya yang mulia. Ya Allah, kami mohon kepadamu kemuliaan dengan engkau berikan kesabaran kepada kami, ya Allah. Berikanlah kesabaran kami atas ujian-ujian yang engkau berikan, sehingga kami mampu melaluinya di atas garis-garis yang engkau syariatkan, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir adalah yang dikatakan oleh Wahb ibn Munabbih. Salasun mengkunna fihi ashabul bir. Tiga perkara yang tatkala orang-orang yang baik memiliki hal ini, maka dia akan menjadi orang-orang yang terbaik. Sakhawatun nafsi, kelapangan jiwa yang besar. Wassabru alal adha, bersabar terhadap segala gangguan dan ujian yang didapatkan. Watibul kalam, dan ucapan yang baik. Inilah tiga hal yang menjadikan seseorang menjadi panglima-panglima dalam kebaikan, menjadi pelopor-pelopor orang yang mulia tatkala mereka memiliki jiwa yang besar, tidak kerdil. Tatkala dia mampu bersabar terhadap ujian, dan tatkala ucapan yang keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan yang terbaik. Dan inilah sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan dituruti secara sempurna oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jiwa yang besar, hidup untuk akhirat, tidak untuk dunia yang kerdil ini. Hidup kita adalah untuk akhirat, untuk surganya Allah. Adapun dunia pasti dapat ujian, apapun bentuk ujian yang Allah berikan. Jiwa yang besar berharap kebahagiaan dan kesempurnaan di dunia. Jiwa yang besar di saat-saat sulit mereka tidak menumpuk makanan untuk mereka makan sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan orang-orang lain, dan tidak mampu menumpuk masker, menumpuk sanitizer, menumpuk barang-barang pokok sehingga harga menjadi lonjak tinggi. Orang yang tidak berjiwa besar di saat musibah-musibah seperti ini. Orang-orang yang pelopor kebaikan, mereka bersabar terhadap ujian yang menimpa mereka, merasa empati, membesarkan empati, saling peduli terhadap sesama, saling cinta terhadap sesama, dan thayyibul kalam, tidaklah mengeluarkan ucapan kecuali ucapan-ucapan yang baik. Ya Allah, kami mohon kepadamu taufik, ya Allah. Bimbinglah kami menjadi orang-orang, para pelopor-pelopor kebaikan, orang-orang yang menjadi pembuka-pembuka pintu kebaikan, dan teladan-teladan dalam kebaikan.